Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان الكرام رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram dengan syarah atau penjelasan dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram karya Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan bab At-targhib fi makarimil akhlaq, bab yang membahas tentang perintah dan anjuran untuk berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia. Telah kita baca beberapa hadis dalam bab ini. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa 'an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haya'u min al-iman, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u minal iman, rasa malu itu bagian dari keimanan. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh al-Imamul Bukhari dan Muslim. Hadis yang sangat pendek, siang sekali dengar langsung hafal. Al-haya'u minal iman, rasa malu itu bagian dari keimanan. Apa itu rasa malu? Apa makna al-haya'? Disebutkan di sini makna al-haya' secara syariat. Kita langsung pada makna al-haya secara syariat. Secara syariat, al-haya atau malu itu adalah khuluqun, satu akhlak, yab'athu al-ijtinabil qabih, yang membawa untuk meninggalkan perbuatan yang jelek. Wa yamna'u min at-taqsir fi haqqi dhi haqqin, dan mencegah dari kelalaian dalam menunaikan hak kepada orang yang memilikinya. Yaitu yang memiliki hak tersebut. Ini makna malu secara syariat, ya. Akhlak yang membawa atau menyebabkan seseorang meninggalkan perbuatan yang jelek dan mencegah dari lalai dalam menunaikan hak kepada orang yang memiliki hak tersebut. Kemudian dari hadis yang pendek di atas, ya, kita bisa ambil beberapa faedah. Ma yu'khadhu minal hadis, faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis di atas tentang salah satu akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, yaitu al-haya, akhlak malu. Faedah yang pertama, al-haya'u khuluqun karimun yab'atsu 'ala ijtinabil qabih. Haya adalah akhlak yang mulia. Rasa malu adalah akhlak yang mulia yang menyebabkan seseorang menjauh dari perbuatan yang jelek. Wa yamna'u min at-taqsir fi haqqi dhi haqqin, dan mencegah dari kelalaian atau kekurangan di dalam menunaikan hak, di dalam menunaikan kewajiban. Li'alla yu'abu 'ala fi'lil qabih, supaya dia tidak dicela karena perbuatan jeleknya. Awit taksir fil wajib, atau supaya dia tidak dicela karena kelalaian dalam menjalani kewajiban. Nah, maka rasa malu adalah akhlak yang mulia yang menjadikan seseorang menjauh dari perbuatan yang jelek, perbuatan yang buruk, ya, dan mencegah, ya, rasa malu ini akan mencegah dari kelalaian dalam menunaikan hak ataupun menunaikan kewajiban, ya, supaya dia tidak dicela karena perbuatan jeleknya atau karena kelalaiannya dalam menjalankan kewajiban. Wal haya'u wa in kanat fitratan illa annahu yahtaju ila iktisabin wa tanmiyatin liyakmula. Rasa malu walaupun itu adalah fitrah, ya, fitrah seseorang punya rasa malu. Nah, rasa malu walaupun itu adalah fitrah, ya, hanya saja rasa malu ini butuh untuk diusahakan, butuh untuk dilatih, ya, watan miyatin, dan butuh untuk ditumbuhkan. Nah, liak mula, agar supaya lebih sempurna lagi, ya, rasa malunya. Nah, agar supaya lebih sempurna lagi. Nah, Maka rasa malu walaupun sifat tersebut adalah fitrah dalam diri seseorang, ya, namun butuh untuk iktisab, terus diusahakan, dilatih, ya, dan agar terjaga sifat malu tersebut dan tumbuh sifat malu tersebut, ya, liak mula dan kemudian akan menjadi lebih sempurna rasa malu yang ada pada dirinya. Kemudian faedah yang kedua, amma kaunuhu minal iman. Adapun keadaan rasa malu dikatakan sebagian dari iman atau bagian dari keimanan, fa innal mustahyi yuqli'u bihaya'ihi 'anil ma'asi. Karena sesungguhnya seorang yang malu, dia akan berhenti dari kemaksiatan-kemaksiatan, ya, karena sebab rasa malunya. Wa yakumu bil wajibat. Dan seorang yang malu, dia akan menjalankan atau menunaikan kewajiban-kewajiban. Sehingga dikatakan al-haya minal iman, rasa malu bagian dari keimanan. Kenapa? Karena orang yang malu, ya, atau sifat malu tersebut menyebabkan seseorang berhenti dan menjauh dari kemaksiatan-kemaksiatan. Dan menyebabkan dia untuk menunaikan kewajiban-kewajiban. Malu dia kalau terjatuh ke dalam kemaksiatan dan dosa, ya, sehingga menyebabkan rasa malu yang ada padanya menyebabkan berhenti dan menjauh dari dosa dan kemaksiatan. Orang yang malu, dia akan menjalankan dan menunaikan kewajiban. Karena dia malu kalau tidak menunaikan kewajiban. Sehingga dikatakan al-haya minal iman. Rasa malu bagian dari keimanan. Dari sisi rasa malu akan mencegah seseorang dari kemaksiatan-kemaksiatan karena rasa malunya, dan akan memotivasi dia, mendorong dia untuk melakukan kewajiban-kewajiban. Sehingga dikatakan al-haya minal iman, rasa malu bagian dari iman. Wa hakadha ta'thirul iman billahi ta'ala idham tala'a bihil qalbu atau idam tala abihil qalba atau qalbu, ya. Wahakadha, dan demikianlah ta'thirul iman billahi ta'ala, pengaruh keimanan kepada Allah ta'ala, idam tala abihil qalb, idam tala abihil qalbu, apabila hati penuh dengan sifat malu atau rasa malu. Penuh dengan apa? Keimanan, ya. Wa hakadha ta'thirul imani billahi ta'ala idam tala'a bihil qalbu. Demikianlah pengaruh keimanan kepada Allah apabila hati dipenuhi dengan keimanan. Bihi kembali kepada al-iman, ya. Pengaruh keimanan kepada Allah Azza wa Jal apabila hati seseorang hamba dipenuhi dengan keimanan, ya, maka apa pengaruhnya? Fa innahu yamna'u sahibahu 'anil ma'asi, maka akan mencegah pemiliknya dari kemaksiatan-kemaksiatan. Itu akan mencegah orang yang beriman dari kemaksiatan-kemaksiatan. Wa yahuthuhu 'alal wajibat, dan akan mendorong dia untuk menunaikan kewajiban-kewajiban. Demikian pengaruh keimanan kepada Allah Azza wa Jal. Apabila seorang hamba hatinya dipenuhi dengan keimanan, maka keimanan ini akan menghalangi dia dari kemaksiatan-kemaksiatan dan akan mendorong dia untuk melakukan dan menunaikan kewajiban. Fasarul haya'u bimanzilatil iman min haitsil azhari wal faidah. Sehingga jadilah rasa malu kedudukannya seperti keimanan dari sisi pengaruh dan faidah. Dari sisi pengaruh dan faidah, kedudukannya seperti keimanan. Taib, al-haya bimanzilatil iman. Rasa malu itu kedudukannya sama seperti keimanan. Dari sisi apa? Dari sisi pengaruh dan faidah. Keimanan kepada Allah Azza wa Jal, jika keimanan kepada Allah Azza wa Jal memenuhi hati seorang hamba, imannya kuat, maka keimanan ini akan menghalangi dia dari kemaksiatan dan akan mendorong dia untuk menunaikan kewajiban. Demikian pula rasa malu. Nah, seorang apabila dipenuhi hatinya dengan rasa malu, pemalu dia, maka rasa malu ini akan menghalangi dia dari perbuatan yang jelek, kemaksiatan atau dosa, dan akan mendorong dia untuk melakukan kewajiban-kewajiban. Jadi sama dari sisi pengaruh dan faedah antara haya, rasa malu dengan iman. Sehingga dikatakan fasarul haya bimanzilatil iman min haisil azhari wal faedah. Jadilah rasa malu kedudukannya seperti keimanan dari sisi pengaruh dan faedah. Sehingga dikatakan al-haya minal iman. Rasa malu itu bagian dari keimanan. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, al-haya ula yamna'u minat tafakuhi fid din. Rasa malu yang terpuji, rasa malu yang tidak menghalangi atau mencegah seseorang untuk tafaqquh fid din, untuk mendalami agama. Wasu'al, wasu'ali amma yajibu su'alu anhu, dan tidak menghalangi dia dari bertanya tentang perkara-perkara yang wajib untuk dia tanyakan. Ini haya yang dimaksud. Rasa malu ini maksud di sini, atau rasa malu yang terpuji adalah rasa malu yang tidak menghalangi dia untuk mendalami agama dan tidak menghalangi dia untuk bertanya dari hal-hal yang perlu ditanyakan. Kalau seseorang malu, saya mau belajar malu, maka malu ini malu yang tidak terpuji. Malu yang harusnya dibuang dari dirinya, karena sifat malunya menghalangi dia dari mendalami agama. Taib. Maka berhiaslah dengan rasa malu yang terpuji, yang tidak menghalangi seseorang dari tafaqquh fid din, dari mendalami agama, belajar. Jangan malu mau hadir di majelis ilmu, majelis taklim, malu. Malu pakaian saya beda misalkan. Atau malu gak ada yang kenal. Jangan. Jangan malu. Baik. Karena sifat malu atau malu yang terpuji tidak menghalangi seseorang dari tafaqquh fid din, dari belajar agama. Dan juga malu yang terpuji tidak menghalangi seseorang untuk bertanya tentang hal-hal yang perlu ditanyakan. Dia punya masalah, masalah yang sangat darurat misalkan, tapi dia malu, mau bertanya malu, padahal sangat penting dia mengetahui hukumnya, karena berkaitan dengan halal dan haram misalkan. Maka jangan rasa malu yang dimiliki seseorang menghalangi dia dari bertanya tentang hal-hal yang perlu ditanyakan. Baik. Dan tentunya bertanya tentang hal-hal yang mungkin sangat sensitif, ya. Nah, ada adabnya. Nah. Sebagaimana dahulu para sahabiat, ya, radhiyallahu ta'ala anhuna, nah, ada dari mereka yang pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang apa ini, ya, yang malu untuk ditanyakan. Sehingga diawali dengan kalimat, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq, hal alal mar'ati guslun idah talamat. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Apakah wajib bagi wanita untuk mandi wajib? Idah talamat, apabila dia berihtilam. Nah, ini pertanyaan yang mungkin, ya, malu seseorang untuk bertanya tentang pertanyaan ini, ya. Nah, karena berkaitan dengan hal-hal yang demikian. Nah, baik. Tapi hal-hal seperti ini jangan menghalangi seseorang untuk bertanya. Dan dengan adab, ya. Dan kalau harus bertanya, maka dengan adab, nah, dengan cara yang tidak menimbulkan fitnah, ya. Kesimpulannya, hendaklah rasa malu tidak menghalangi seseorang dari belajar agama dan bertanya tentang hal-hal yang perlu ditanyakan. Walhaya'u alladhi yamna'u sahibahu min inkaril munkar wa nahwi dhalik fahadha laysa haya'an syar'iyyan. Rasa malu yang mencegah pemiliknya dari mengingkari kemungkaran dan yang semisalnya, fahadha laysa haya'an syar'iyyan, maka rasa malu seperti ini bukan rasa malu yang syar'i, bukan rasa malu yang terpuji, ya. Rasa malu yang mencegah seseorang dari mengingkari kemungkaran, ya. Dia melihat kemungkaran, ya, jelas di depan matanya, ya. Dan dia mampu untuk mengingkarinya. Beda kalau gak mampu, ya. Dia mampu untuk mengingkarinya tapi malu, ya. Maka rasa malu yang seperti ini yang mencegah seseorang dari mengingkari kemungkaran, maka rasa malu seperti ini bukan rasa malu yang syar'i, nah, bukan rasa malu yang syar'i. Nah, baik. Demikian pula rasa malu tadi yang menghalangi seseorang dari belajar agama, menghalangi seseorang dari bertanya hal-hal yang penting untuk ditanyakan. Rasa malu seperti ini, ya, bukan rasa malu yang syar'i. Wa syu'batan minal iman, dan rasa malu yang seperti ini bukan rasa malu yang merupakan cabang dari keimanan. Ya. Karena dikatakan dalam hadis, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha kalimatu la ilaha illallah, kalimat tauhid, wa adnaha imatatul adza 'anit tariq, wal haya syu'batun minal iman. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya keimanan itu ada 70 sekian cabangnya. Paling tingginya adalah kalimat la ilaha illallah. Dan paling rendahnya adalah menghilangkan duri di jalanan. Kemudian kata beliau, wal haya syu'batu minal iman, dan rasa malu itu cabang dari keimanan. Tapi kalau rasa malunya tadi menghalangi dia dari mengingkari kemungkaran, menghalangi dia dari belajar agama, menghalangi dia dari bertanya hal-hal yang penting untuk ditanyakan, ya, maka rasa malu seperti ini bukan rasa malu yang syar'i dan bukan rasa malu yang merupakan bagian dari cabang keimanan. Wa innama huwa khawarun wa dhillatun wa muhana. Dan sesungguhnya rasa malu yang seperti ini yang mencegah seseorang dari mengingkari kemungkaran, menghalangi dia dari belajar agama dan seterusnya, rasa malu yang seperti ini huwa khawar. Ya, ini adalah kelemahan, ya. Sifat lemah, ya, bukan sifat malu, sifat lemah. Wa dhillah, dan sifat rendah. Wa muhana, dan sifat yang hina. Kerendahan dan kehinaan. Rasa malu yang seperti ini yang mencegah dia dari mengingkari kemungkaran, menghalangi dia dari menjalankan kewajiban, ya, mau sholat ke masjid malu. Nah, maka merasa malu seperti ini khawar, ini kelemahan. Wadhillah, dan kerendahan. Wa muhanah, dan juga kehinaan. Bukan rasa malu yang terpuji dan syar'i, tetapi kerendahan dan kehinaan. La yuhmadu alaihi sahibuhu. Pemiliknya, pemilik rasa malu seperti ini tidak dipuji, ya. Tidak terpuji. Ya. Maka hendaklah rasa malu tidak menghalangi seseorang dari belajar agama, tidak menghalangi dari bertanya hal-hal yang penting untuk ditanyakan, dan tidak menghalangi dari mengingkari kemungkaran, dan tidak menghalangi dia dari menjalankan kewajiban. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat, taqaddama annal haya'a ghariziyun wa muktasabun. Telah berlalu bahwasannya sifat malu itu ada yang gharizi, ada yang memang fitrah, tabiat, watak, ya, dari kecil. Nah, pemalu dari kecil dia. Wa muktasab, dan ada yang muktasab. Ada yang sifat malu itu na'am didapat karena usaha, upaya, karena na'am dia banyak berlatih untuk memiliki sifat malu, banyak menahan diri, ya, dan melatih sifat malunya, sehingga dia dikaruniai sifat malu. Awalnya dari kecil, ya, nah, nggak tahu malu misalkan, sampai dia mengenal sunnah misalkan, ya. Sampai dia mengenal na'am tentang agama ini dengan baik, ya, baru dia tahu, ya, tentang pentingnya sifat malu, ya, sehingga dia berusaha untuk memiliki sifat malu, ya. Malu dari hal-hal yang na'am dicela, ya. Sehingga yang tadinya dia enggak tahu malu, kemudian setelah mengetahui ilmunya, dia na'am berhias dengan sifat malu. Ini sifat malu yang muktasab, yang didapat dengan cara usaha, upaya. Dan telah berlalu bahwasanya sifat malu ada yang gharizi, tabiat, watak dari kecil, ada yang muktasab, ada yang diusahakan. Qala al-Qurtubi, berkata al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu taala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad jumi'a lahu naw'an min al-haya'il muktasab wal gharizi. Dikatakan oleh al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu taala, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau, ya, telah mengumpulkan dua jenis malu ini. Malu yang tabiat dari kecil, ya, dan malu yang muktasab, yang didapat dengan usaha upaya. Nah. Dan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, telah terkumpul dua, nah, sifat malu ini. Sifat malu yang memang tabiat, watak dari kecil, ya, dan juga sifat malu yang muktasab, yang didapat dari usaha atau upaya. Taib, selesai dari beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Maka al-haya minal iman. Jika kita tahu bahwasanya al-haya rasa malu bagian dari keimanan, maka sudah naam sepantasnya dan selayaknya bagi kita untuk berhias dengan sifat malu. Ya. Nah. Dan orang yang memiliki sifat malu tidak sembrono dalam ucapannya, dalam gerak-geriknya, tindakannya, perbuatannya, ya. Nah, dan seterusnya. Nah. Karena dia khawatir terjatuh ke dalam hal yang dicela, ya. Nah. Dan hendaklah seseorang memelihara sifat malunya, dipelihara, ditumbuhkan, ya, diperkuat. Fa innal haya la ya'ti illa bi khair. Karena sesungguhnya sifat malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Dan jangan mengajari orang, jangan apa ini? Jangan mengajari orang agar tidak tahu malu, ya. Nah, ayo jangan malu-malu, ya. Ini ngajarin orang apa? Ngajarin orang agar tidak tahu malu. Nah, tidak seperti itu, ya. Ya. Tapi apa yang benar? Nah, mari, ya. Silahkan malu, tapi kemari, gitu. Nah, ayo makan. Nah. Silakan malu, tapi makan, gitu. Ya. Nah, ini kalau kalimat jangan malu-malu, ya, seakan-akan memerintahkan dia untuk, ya, tidak bersifat dengan sifat malu. Nah, padahal sifat malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Nah, baik. Maka jangan menghalangi seseorang dari sifat malu, ya. Nah. Kul wastahi. Nah, makan, ya, dengan disertai malu. Nah, malu tapi makan. Jangan rasa malunya dicabut, ya, kemudian dia makan, ya. Jangan. Nah. Taib. Ini kalimat-kalimat yang kadang terlintas di lisan kita, ya. Nah. Dan hendaknya seseorang membiasakan dirinya untuk berakhlak dengan sifat malu, dan juga mendidik anak-anaknya dan istrinya, ya, untuk berakhlak dengan sifat malu ini. Membiasakan mereka untuk naam berhias dengan sifat malu. Ya. Nah. Baik dalam berpakaian, masalah pakaian, ya. Nah. Dalam masalah, ya, kebiasaan anak-anak, ya. Mereka tidak tahu malu kalau apa ini ada temannya membawa makanan, nggak segan-segan dia minta misalkan, nah, ya, maka diajarkan untuk tidak meminta-minta, ya, malu nak, ya. Nah, atau dia pakai pakaian yang enggak layak, maka dididik, malu nak, pakai pakaian yang ini, pakai pakaian yang itu. Nah, ya. Atau ucapan anak agak kotor, nah, ditegur, dididik, malu nak, ya. Nah, ucapannya kotor, ya. Ini tarbiyah, mendidik dan membiasakan anak-anak kita, bahkan istri-istri kita, ya, untuk berhias dengan sifat malu dan memperkuat sifat malunya. Nah, karena sifat malu la ya'ti illa bi khair, tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Nah, maka sudah seyogianya bagi kita untuk berhias dengan akhlak malu, ya. Karena akhlak malu adalah akhlak yang terpuji. Nah, hadis yang berikutnya masih terkait dengan masalah malu. Kita cukupkan atau kita lanjutkan? Kalau kita lanjut ba'dal adzan. Kalau kita cukupkan, maka kita tutup. Hah? Lanjut apa tutup? Hah? Nah, malu, masya Allah. Nah, taib. Nah, kadang kita lihat, ya, orang-orang Indonesia ini, ya, pemalu, ya. Nah, sampai-sampai di majelisnya masyayikh pun, kalau masyayikh nanya, ya, nggak ada yang angkat tangan, ya, malu. Nah, kalau di majelis di Yaman atau di mana, ya, orang-orang Arab, ya, kalau ditanya dan dia tahu jawabannya, segera langsung, ya, angkat tangan, bahkan berebut untuk menjawab. Ya. Kalau orang-orang kita diem, ya. Nah, baik. Sampai pernah dikatakan, nah, karena enggak ada yang angkat tangan, langsung disebut nama. Siapa yang namanya Muhammad? Enggak ada juga yang ngaku, ya. Nah, wallahu a'lam, mungkin karena malunya sangat tinggi, ya. Tapi malu seperti ini, nah, ya, jangan dipelihara, ya. Karena menghalangi dia dari kebaikan. Nah, baik. Kalau yang semangat, ya, lanjut, gitu, ya. Baik. Gimana? Lanjut apa tutup? Ini malam Ahad, ya. Kita lanjut, ya. Qadal al-muadzin ya'adzin. Kita lanjut ba'dal adzan. Taib, kita lanjutkan. Hadis yang berikutnya. Wa'an Abi Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatin ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Akhrajahul Bukhari. Dari sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nas, sesungguhnya di antara perkara yang didapati oleh manusia, min kalamin nubuwatil ula, dari ucapan para nabi-nabi terdahulu, ya, di antara perkara yang masih didapati oleh manusia dari ucapan para nabi-nabi terdahulu adalah ucapan idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak malu, ya, berbuatlah sesukamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Jadi antara ucapan para nabi-nabi terdahulu, ya, yang kemudian diriwayatkan secara turun-temurun, nah, di antara kalimat tersebut adalah kalimat idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, ya, berbuatlah sesukamu. Kemudian ma yu'khadhu minal hadis, kita langsung saja pada faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis di atas, masih tentang perkara yang terkait dengan sifat malu. Yang pertama, qauluhu inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwwatil ula, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara perkara yang masih didapati oleh manusia dari ucapan nabi-nabi terdahulu, qala Ibnu Rajab, berkata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, yushir, kalimat ini yushir mengisyaratkan ila anna hadza, bahwasannya ini maksurun anil anbiya il mutaqaddimin, bahwasannya ini, kalimat ini, yaitu kalimat jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu, kalimat ini maksur diriwayatkan dari para nabi-nabi terdahulu. Wa anan nasa tadawaluhu bainahum, dan bahwasanya manusia, ya, saling mengungkapkannya di antara mereka. Watawarathuhu, dan mereka saling mewariskan kalimat ini. Watawarathuhu anhum, dan mereka saling mewariskan kalimat tersebut. Qarnan ba'da qarnin, dari abad ke abad, dari generasi ke generasi. Wa annahu li nafasati hadhihi al-hikmah, dan bahwasannya, ya, hal ini bisa sampai turun temurun terus masih ada, na'am, kalimat hikmah ini, ya, yang demikian karena li nafasati hadhihi al-hikmah, karena berharganya hikmah ini, ya, karena sangat berharganya kalimat hikmah ini. Faqad ishtaharat bainan nas, sehingga na'am masyhur kalimat ini, ya, di tengah-tengah manusia. Hatta wasalat ila awwali hadhihi al-ummah, sampai kalimat ini, na'am, sampai pada, na'am, awal umat ini. Itu sampai kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Saking masyhurnya, ya, kalimat ini, nah, di tengah-tengah manusia, ya, turun-temurun, ya, dari generasi ke generasi, ya, dari ucapan nabi-nabi terdahulu, nah, saking masyhurnya sampailah kalimat tersebut hatta wasalat ila awwali hadhil ummah, kepada orang-orang pertama dari umat ini, yaitu para sahabat. Nah, Dan ini menunjukkan bahwasanya kalimat tersebut ya karena disetujui di syariat ini ya, maka kalimat tersebut di antara kalimat na'am dan syariat yang tidak dihapus. Nah, karena disetujui dalam syariat ini. Bahkan sepakat para nabi terhadap kalimat ini. Kalau engkau tidak malu, maka berbuat sesukamu. Para nabi sepakat dengan kalimat ini dan tidak dihapus. Nah, syariat ini. Karena na'am sifat malu termasuk dari akhlak-akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, baik pada zaman dulu atau zaman sekarang. Nah, sifat malu adalah akhlak yang terpuji. Kemudian, faedah yang kedua, qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Qala Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab rahimahullahu taala, fi maknahu qaulan. Makna kalimat ini ada dua pendapat. Ya, atau ada dua makna. Ya. Kalimat idza lam tastahi fasna ma syi'ta, jika engkau tidak malu berbuatlah sesukamu. Nah. Dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala, makna kalimat ini ada dua pendapat. Ahaduhuma, salah satunya, annahu laisa bima'nal amri an yasna'a ma syaa'a. Bahwasannya bukan maknanya adalah perintah agar dia berbuat sesukanya, bukan. Jadi kalimat fasna ma syi'ta, berbuatlah sesukamu, ini bukan perintah. Maknanya bukan perintah untuk berbuat sesuka dia, bukan. Walakinnahu ala makna dzam wan nahyi anhu, akan tetapi nah, kalimat fasna, berbuatlah sesukamu, ini adalah makna celaan. Nah, makna celaan dan larangan dari berbuat sesuka hati tanpa rasa malu. Baik, ini makna yang pertama. Jadi kalimat idza lam tastahi fasna ma syi'ta, jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Nah, makna yang pertama bahwasannya kalimat ini, kalimat perintah berbuatlah sesukamu, kalimat ini bukan perintah untuk berbuat sesukanya, bukan. Seperti zahir lafadznya, bukan. Maknanya bukan seperti itu. Akan tetapi kalimat berbuatlah sesukamu ini adalah makna celaan dan larangan. Nah. Wa ahlu hadhil maqalah lahum tariqan. Dan orang yang berpendapat dengan pendapat ini, mereka memiliki dua jalan. Memiliki dua jalan. Awwaluhuma, salah satunya. Nah, jadi pendapat pertama ini dibagi dua lagi. Nah. Yang pertama, annal amra bi makna tahdid wal wa'id. Bahwasanya perintah di sini bermakna peringatan dan ancaman. Nah. Silakan berbuat sesukamu. Ini peringatan ya, dan ancaman. Ya. Wal makna idza lam yakun haya fa'mal ma syi'ta. Maknanya apabila tidak ada rasa malu, silakan berbuat sesukamu. Nah, silakan na'am berbuat sesukamu, sekehendakmu. Ini peringatan dan ancaman. Fallahu yujazika 'alaih. Jika engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu dan nanti Allah akan membalasmu, gitu. Nah, ini maknanya. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala dalam surat Fussilat, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Berbuatlah sesuka kalian. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melihat apa yang kalian kerjakan. Nah, berbuatlah sesukamu. I'malu masyi'tum innahu bima ta'maluna basir. Berbuatlah sesuka kalian, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ini apa? Perintah di sini bermakna peringatan dan ancaman. Artinya, nah, silakan berbuat sesuka kalian, nanti Allah akan membalas kalian, gitu. Sehingga makna idza lam tastahi fasna ma syi'ta tadi, berbuatlah sesukamu, artinya berarti, nah, jika engkau tidak memiliki rasa malu, silakan berbuat sesukamu, nanti Allah akan membalasmu. Ini makna peringatan dan ancaman. Ini yang pertama. Sanihima, yang kedua. Tariqah yang kedua dalam memaknakan amr di sini, makna perintah di sini. Sanihima annal amra bi ma'nal khabar. Bahwasannya perintah, kalimat perintah fasna masyi'ta, berbuatlah sesukamu, perintah di sini bi ma'nal khabar, maknanya khabar. Maknanya pengkhabaran. Nah, bukan perintah untuk berbuat sesukanya, bukan, tetapi fasna masyi'ta, kalimat ini kalimat, nah, perintah tapi bermakna khabar. Perintah bermakna pengkhabaran. Bagaimana maknanya? Wal makna, maknanya anna man lam yastahi sana'a masya'a. Ya. Sesungguhnya orang yang tidak memiliki rasa malu, ya, maka dia akan melakukan apa saja yang dia mau, gitu. Nah, jadi maknanya pengkhabaran. Nah, kalimat jika engkau tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Nah, kalimat perintah di sini bermakna khabar, pengkhabaran atau berita, sehingga maknanya adalah orang yang tidak memiliki rasa malu, dia akan melakukan, naam, apa saja sesuka hatinya. Nah, jadi beliau mengkhabarkan bahwasanya orang yang tidak memiliki rasa malu akan berbuat sesuka hati, gitu. Fa innal mani'a min fi'il qaba'ihi wal haya. Yang demikian karena yang menghalangi dari melakukan kejelekan adalah sifat malu. Maka orang yang tidak memiliki sifat malu, maka dia akan berbuat sesuka hati. Faman lam yakun lahu haya inhamaka fi kulli fahsya'in wa munkar. Maka orang yang tidak memiliki sifat malu, maka dia akan, na'am, apa, inhamaka, ya, dia akan asyik, ya, atau semangat dalam setiap perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar, ya, dalam melakukan kemungkaran, ya, semangat. Dalam melakukan kekejian, semangat, ya. Kenapa? Karena tidak memiliki rasa malu. Wa ma yamna'u min mislihi man lahu haya. Wa ma yumna'u, ya. Wa ma yumna'u min mislihi man lahu haya. Ya. Orang yang, nah, tadi orang yang tidak memiliki rasa malu, dia akan terjerumus atau akan, nah, semangat dalam setiap perbuatan keji dan kemungkaran. Wa mayumna'u min mislihi man lahu haya. Dan perbuatan-perbuatan yang orang yang memiliki rasa malu terhalang darinya. Wa ma yumna'u min mislihi man lahu haya. Perbuatan kekejian, kemungkaran, dan perbuatan-perbuatan yang, naam, terhalang dari yang semisalnya, naam, man lahu haya, orang yang memiliki rasa malu. Al-had di qawlihi, berdasar, naam, batasan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi makna yang kedua ini, perintah bermakna khobar, itu seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, falyatabawa, hendaklah dia mengambil tempatnya, yaitu tempat duduknya, minan nar, di dalam neraka. Ini kan perintah. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Fa inna lafdahu lafdul amr, sesungguhnya lafad di sini falyatabawa, ya, hendaklah dia mengambil tempat duduknya. Nah, lafdul amr, lafadnya lafad perintah. Wa ma'nahul khabar, tetapi maknanya adalah pengkhabaran. Nah, artinya orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja, maka dia akan masuk ke dalam neraka, gitu. Walaupun lafadznya perintah, falyatabawa, hendaklah dia masuk, ya, atau hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Lafadznya lafadz perintah, tetapi maknanya makna khobar, pengkhabaran. Bahwasanya orang yang berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sengaja, dia akan masuk ke dalam neraka. Taib. Tsumma qala rahimahullahu taala wa'lam annal haya naw'an. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala beliau juga berkata. Mana yang kedua belum ya? Mana yang kedua nanti terakhir. Wa'lam annal haya naw'an. Ketahuilah bahwasannya rasa malu itu ada dua macam. Kata Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Ahaduhuma, salah satunya, khulukun wajibillatun. Salah satunya adalah sifat malu yang menjadi akhlak dan tabiat dari kecil. Jibillah, ya. Tabiat dari kecil. Wahuwa minal akhlaki lati yamnahuhallahu lil abdi wa yajibuluhu alaiha. Maka ini termasuk dari akhlak-akhlak yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba dan Allah fitrahkan dia di atas akhlak tersebut. Memang anugerah dari Allah. Nah, dari kecil, ya. Allah jadikan dia sejak kecil memiliki sifat malu. Allah jadikan tabiatnya, wataknya, perangainya, naam, adalah pemalu. Ini anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Atsani, yang kedua, sifat malu yang kedua, muktasab min ma'rifatillahi wa 'azamatihi. Muktasab, ya, didapat dengan usaha, ya, upaya, yaitu min ma'rifatillahi wa 'azamatihi. Sifat malunya dia dapat. Naam. Dari atau karena ma'rifatillah wa 'azamatihi, karena na'am dia betul-betul mengenal Allah Azza wa Jal dan keagungan Allah Azza wa Jal. Mungkin dulunya dia belum mengenal Allah dan keagungan Allah, ya. Setelah dia mengenal keagungan Allah dan na'am mengenal Allah dan keagungannya, maka dia naam memiliki rasa malu. Muktasab min ma'rifatillahi wa 'azamatihi. Rasa malu yang kedua adalah rasa malu yang didapat dari naam ma'rifatillah, ya. Dari sebab pengetahuannya tentang Allah dan keagungan Allah. Wa ma'rifati qurbihi min ibadihi. Dan karena dia mengetahui dekatnya Allah naam dengan hamba-hambanya. Wattila'ihi alaihim, dan dia mengetahui bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala melihat naam hamba-hambanya. wa ilmihi bi khainatil ayun wa ma tukhfis sudur. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya, mata yang berkhianat dan juga apa yang disembunyikan di dalam dada atau di dalam hati. Fahadha min a'la khisalil iman. Maka kalau seperti ini, rasa malu didapatkan dari sebab ini ya. Naam, dari ma'rifatullah dan naam ma'rifatu 'azamatihi dan juga ma'rifatu naam qurbihi ya, wattila'ihi 'alaihim dan seterusnya. Rasa malu seperti ini min a'la khisalil iman, termasuk dari perangai keimanan yang paling tinggi. Bal huwa min a'la darajatil ihsan, bahkan ini semua ya, termasuk dari derajat ihsan yang paling tinggi. Nah, dia mengenal Allah, mengenal keagungan Allah, mengetahui bahwasanya Allah dekat dengan hambanya, mengetahui bahwasanya Allah na'am melihat hambanya ya, mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati, yang disembunyikan dalam hati dan seterusnya. Hal seperti ini min a'la darajatil ihsan, termasuk dari derajat ihsan yang paling tinggi. Wa qad yatawalladul haya min mutala'ati ni'amihi ta'ala. Sehingga karena sebab dia na'am sangat mengenal Allah dan keagungan Allah ya, sangat mengetahui bahwasanya Allah dekat dengan hambanya, Allah melihat apa yang diperbuat oleh hambanya dan seterusnya, bahkan Allah mengetahui apa yang disembunyikan di dalam hati. Nah, sehingga muncullah sifat malu. Nah, lahirlah sifat malu dalam hatinya. Nah, dia mau melakukan ini, mau melakukan itu malu, ya, karena Allah melihatnya. Nah, walaupun gak ada orang, nah, tapi dia tahu Allah melihatnya. Allah mengawasinya. Sehingga lahirlah sifat malu. Taib. Dan kadang waqad yatawalladul haya min mutala'ati ni'amihi ta'ala. Dan kadang sifat malu itu lahir karena lahir dari mutala'ah. Lahir dari na'am apa ini? Sikap mutala'ah ya, melihat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia na'am mengetahui dan melihat nikmat-nikmat Allah Azza wa Jal. Nah, sehingga lahirlah sifat malu darinya. Wa qad yatawalladul haya min mutala'ati ni'amihi ta'ala. Dan kadang-kadang sifat malu lahir dari na'am mutala'ah terhadap nikmat-nikmatnya ta'ala. Wa ru'yati taksirihi fi syukriha. Dan kadang sifat malu muncul dari na'am ru'yatu taksirihi. Ru'yati taksirihi fi syukriha. Muncul dari na'am atau karena sebab ya, dia melihat kekurangan dan kelalaian dalam bersyukur terhadap nikmat-nikmat tersebut. Ini kadang sifat malu muncul dari sini. Nah, kadang sifat malu muncul dari sini. Ya, karena sebab apa? Karena sebab dia na'am mengetahui banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, kemudian dia merasa ya belum mensyukurinya. Nah, ya, maka dari sini muncul sifat malu. Nah, padahal telah banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepadanya. Nah, tetapi dia masih lalai dalam bersyukur terhadap nikmat-nikmat tersebut. Dari sini muncul sifat malu. Fa idza salabal abdul haya'a al-ghariziyya wal muktasaba. Apabila seorang hamba dia mencabut sifat malunya. Baik sifat malu yang tabiat, watak ataupun sifat malu yang didapat karena tadi ya, karena usaha upaya. Kalau dia mencabut sifat malunya, lam yabqalahu ma yamna'uhu min irtikabil qabih. Maka tidak ada yang tersisa lagi Naam, yang bisa menghalangi dia dari melakukan kejelekan. Enggak tersisa perkara yang bisa mencegah dia dari melakukan kejelekan. Artinya kalau dia sudah mencabut sifat malunya dan sudah tidak tahu malu, ya, maka enggak ada lagi yang mencegah dari melakukan kejelekan. Dia akan terus terjerumus ke dalam kejelekan, keburukan, dosa, maksiat dan seterusnya. Kemudian faedah yang kelima, tsumma qala rahimahullahu taala, kemudian Ibnu Rajab berkata lagi, wa amma ad-dha'fu wal ajzu alladhi yujibu taqsir fi syai'in min huquqillah au huquqi ibadi falaysa huwa minal haya. Adapun sifat lemah, ad-dha'fu wal ajzu, sama sifat lemah. Adapun sifat lemah yang menyebabkan dia lalai, yang menyebabkan dia lalai dalam menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, atau lalai dalam menunaikan hak-hak hambanya, falaisa huwa minal haya, maka na'am, bukanlah yang seperti ini termasuk dari sifat malu, bukan. Wa inna ma huwa dha'fun wa khawarun, hanya saja itu adalah dha'fun, kelemahan, sifat lemah. Wa khawarun, sama, sifat lemah. Wa ajzun wa muhanatun, dan juga na'am, sifat kehinaan, lemah dan na'am, hina. Ini jika apa? Jika dia terhalangi dari menunaikan hak Allah, seperti tadi dia malu mau sholat berjamaah di masjid misalkan, atau dia terhalangi dari menunaikan hak-hak hambanya, maka malu seperti ini bukan sifat malu, tetapi ini adalah dha'fun, kelemahan, sifat lemah, bukan sifat malu na'am sedikit pun. Taib. Kemudian yang terakhir, kaidah yang keenam, al-qaulusani, pendapat yang kedua. Salah panjang lebar tentang pendapat pertama. Kalau pendapat pertama apa tadi? Bahwasanya makna jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Nah, perintah di sini bukan perintah untuk berbuat sesukanya. Akan tetapi perintah di sini adalah bermakna celaan dan larangan. Nah, dan makna perintah di sini ada dua makna. Makna yang pertama, perintah bermakna apa? Peringatan dan ancaman. Nah, yang artinya, kalau engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu, maka Allah, dan nanti Allah akan membalasmu. Jadi ancaman dan peringatan. Makna yang kedua, perintah di situ bermakna khobar, pengkhabaran. Nah, artinya orang yang tidak memiliki rasa malu, dia akan berbuat sesuka hati dia. Nah, jadi dikhabarkan orang yang tidak memiliki sifat malu akan berbuat sesuka hati dia. Baik. Nah, ini makna pertama ya. Nah, sekarang al-qaulusani, pendapat yang kedua tentang makna idza lam tastahi fasna ma syi'ta, apabila engkau tidak tahu malu maka berbuatlah sesukamu. Makna yang kedua, fi makna qaulihi idza lam tastahi fasna ma syi'ta, tentang makna sabda beliau, jika engkau tidak tahu malu maka berbuatlah sesukamu. Pendapat yang kedua, annahu amara bi fi'li ma yasha ala zahiri amri. Annahu amrun bi fi'li ma yasha ala zahiri amri. Maknanya adalah perintah untuk melakukan apa yang dia kehendaki, apa yang dia mau, ya, sesuai dengan zahir perintah. Jadi memang di sini makna perintahnya memang perintah untuk berbuat apa saja, gitu. Wa anal makna, dan bahwasanya maknanya adalah idza kana alladhi yuridu fi'lahu amalan la yustahya min fi'lihi, apabila ya perbuatan yang dia ingin lakukan itu adalah perbuatan yang na'am tidak malu ya dari mengerjakannya, la minallah tidak malu kepada Allah, wala minan nas juga tidak malu kepada manusia. Nah, likaunihi min af'ali ta'at, karena perbuatan-perbuatan tersebut termasuk dari perbuatan-perbuatan ketaatan. Aw min jamilil akhlak, atau termasuk dari akhlak-akhlak yang terpuji. Wal adabil mustahsanah, dan termasuk dari adab-adab yang baik. Kalau seperti ini, nah, fasna minhu hina idzin masyita, maka berbuatlah ketika itu masyita sesukamu. Nah, jadi memang dohirnya dohir perintah untuk berbuat sesuka dia. Nah, ketika apa yang dia mau lakukan itu adalah perbuatan yang seseorang tidak malu untuk melakukannya karena perbuatan baik. Tidak malu kepada Allah, tidak malu juga kepada manusia. Kenapa? Karena perbuatan yang akan dia lakukan perbuatan baik, ketaatan, atau akhlak yang mulia, atau adab yang baik. Maka jika seperti ini, jika perbuatanmu perbuatan yang baik, yang tidak malu untuk melakukannya, ya, tidak malu kepada Allah, tidak malu kepada manusia. Nah, karena perbuatan tersebut perbuatan baik, maka ketika itu fasna masyita, berbuatlah sesukamu. Nah, misalkan dia mau sodakoh, mau ini, silakan. Nah, sesukamu, mau sodakoh, mau bantu orang, mau ngangkatkan barangnya orang misalkan, ya, dalam rangka menolongnya, ya. Nah, mau infak, mau wakaf, mau, nah, berbuatlah sesukamu. Ya. Wahada qaulu jama'atin minal a'immah, dan pendapat yang kedua ini pendapatnya sekelompok para a'immah. Minhum diantaranya As-Tsauri, Imam Sufyan As-Tsauri. Wa Syafi'i, bahkan Imam Syafi'i pendapatnya dengan pendapat kedua ini. Imam Syafi'i berpendapat dengan pendapat kedua. Wahaka wa hukiya misluhu anil Imam Ahmad, dan dihikayatkan yang semisalnya dari Imam Ahmad. Juga Imam Ahmad berpendapat dengan pendapat ini, semisal ini. Sehingga pendapat yang kedua ini artinya idza lam tastahi fasna ma syi'ta, apabila apa yang engkau akan lakukan adalah perbuatan yang tidak malu untuk dilakukan karena itu adalah perbuatan baik, ya, fasna ma syi'ta, maka berbuatlah sesukamu. Nah, ini makna yang kedua atau pendapat yang kedua. Dan ini pendapat Imam Syafi'i, Tsauri, dan Imam Ahmad rahimahullah, rahimahumullahu ta'ala. Taib, selesai ya dari barakallahu fikum penjelasan hadis Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Wa na'tadir alal itolah, mohon maaf atas panjangnya waktu. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.